Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita langsung bacakan hadis yang ke-8 dari bab Al-Ikhlas, di bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Abi Musa عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال داري أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه بلما mengatakan سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. Dalam hadis ini diceritakan oleh Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keadaan orang yang pertama dia berperang karena syaja'atan, karena faktor keberaniannya. Dia berperang disebabkan karena dia seorang yang syuja', yang pemberani, sehingga dia berperang karena dasar keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, adapun orang yang kedua, dia seorang yang berperang hamiyatan, karena faktor keinginannya untuk membela kaumnya. Naam. Dia penyebab dia marah, penyebab dia berperang melawan musuh-musuhnya adalah disebabkan karena kecemburuannya terhadap kaumnya, sehingga dia ingin membela kaumnya tersebut. Wa yuqatilu riya'an, dan orang yang ketiga adalah seorang yang berperang karena riya, karena ingin dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, ingin riya, pamer diri. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzalika fi sabilillah, manakah di antara ketiga orang ini dikatakan sebagai seorang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa taala, seorang yang berperang karena dasar keberaniannya, seorang yang berperang karena ingin membela sukunya, melindungi mereka, dan berperang karena riya. Siapa di antara ketiganya yang termasuk dari seorang yang berjihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar menjadikan kalimat Allah adalah satu-satunya kalimat yang tinggi, maka dia sebagai seorang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketiga orang ini tidak dikatakan sebagai seorang yang berjihad, berperang fi sabilillah. Ini menunjukkan jihad, dikatakan jihad fi sabilillah, yang dengannya seorang mendapatkan pahala yang besar, dan orang-orang yang terbunuh di perang tersebut dikatakan sebagai seorang yang syahid, adalah seorang yang berperang ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggikan Islam, cemburu karena Allah dan karena Rasulnya, sehingga marahnya adalah karena Allah dan karena Rasulnya. Ini yang dikatakan sebagai seorang yang berjihad fi sabilillah. Di dalam hadis ini, ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakunallah, menunjukkan kepada kita bahwasanya al-ikhlas adalah mizanul a'mal. Ikhlas adalah sebagai timbangan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, tolak ukur mulia tidaknya amalan seseorang adalah disebabkan karena ikhlas. Bahkan dengan ikhlas membedakan antara keadaan seorang yang beramal dengan amalan yang sama. Apabila ada beberapa orang melakukan amalan yang sama, sama dari sisi jenisnya, sama dari sisi usahanya dan dampaknya, namun subhanallah ternyata memiliki penilaian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pembedanya adalah disebabkan karena hati-hati orang yang beramal tersebut. Yang mendapatkan pahala adalah beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga diambil dalil beramal karena faktor syajaah, keberanian, beramal karena faktor hamiyah, kesukuan, atau karena riya, ini menafikan al-ikhlas. Naam. Betapa banyak orang yang beramal tujuannya adalah karena riya. Naam. Atau karena kesukuan. Dia memberikan bantuan kepada orang lain disebabkan karena faktor kesukuannya. Sebagaimana seorang yang berjihad karena hamiyah yang tadi kita sebutkan. Ataukah seorang yang berjihad karena dirinya sebagai seorang yang pemberani, mencintai perang. Dia seorang yang memang disifati oleh masyarakatnya sebagai seorang yang pemberani. Naam. Maka dan kriteria seorang yang berani, dia sangat menyukai yang namanya peperangan, menyukai yang namanya sesuatu yang menantang. Naam. Tapi apabila niatan-niatan seorang beramal disebabkan karena faktor-faktor tersebut, ini sama sekali tidak memberikan dampak nilai pahala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, falhasil disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, falhasil annahu la budda min tashihin niyyah. Maka kesimpulannya di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, diharuskan bagi seseorang untuk memperbaiki niatnya. Wa narju minkum an tantabihu ala hadhihi almas'alah, dan kami berharap dari kalian wahai kaum muslimin agar perhatian dengan masalah ini, usaha untuk terus memperbaiki niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan kita butuh dengan ikhlas. baik ketika berdakwah membutuhkan ikhlas, ketika belajar ilmu membutuhkan ikhlas, ketika berta'awun dalam urusan dakwah juga butuh ikhlas. Ketika seorang beribadah kepada Allah, sekecil apapun bentuknya, butuh yang namanya ikhlas. Butuh yang namanya ikhlas. Bahkan sebagian di antara salaf menyebutkan, al-hadithul wahid yahtaju ila niyatin. Satu hadis itu terkadang membutuhkan beberapa niat ikhlas. Sehingga dalam menyampaikan satu hadis atau mempelajari satu hadis itu membutuhkan banyak niat, memerlukan adanya perjuangan, memerlukan adanya terus pembaharuan dari niat agar terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala demi satu hadis tersebut. Nah, dan keadaan seorang yang beramal karena riya, atau dengan kata lain riya, antara riya ketika memasuki amalan atau antara riya dengan amalan memiliki beberapa macam bentuk yang berbeda-beda pengaruh dan hukumnya antara satu dengan yang lain. Bentuk yang pertama adalah apabila seseorang beramal tujuannya adalah semata-mata karena riya. Seorang beramal tujuannya semata-mata karena riya, artinya penyebab dia beramal murni karena ingin dipuji. Murni tujuan dia beramal adalah agar dilihat sebagai seorang yang soleh, kemudian dipuji oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak ada di dalam hatinya tujuan beramal untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan yang pertama ini dihukumi sebagai syirik besar. Maka keadaan yang pertama ini dihukumi sebagai syirik besar. Karena dia beribadah bukan karena Allah. Ini syirik besar. Tujuan dia beribadah untuk makhluk, bukan untuk Allah. Ini syirik besar. Sehingga ma'asyaral nisa rahimani wa rahmakunallah, hati-hati terhadap perkara riya. Pengaruhnya ternyata demikian besar pada amalan-amalan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Sesungguhnya perkara yang paling saya takutkan kepada kalian, kalian di sini maksudnya adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum mukminin. Perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar. Ketika Rasul ditanya tentang apa itu syirik asghar tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan mengatakan riya. Ini menunjukkan amalan yang atau perkara yang sangat-sangat ditakutkan menimpa orang-orang soleh adalah riya, beramal karena riya. Sehingga dianjurkan bagi setiap mukmin dan mukminat, kaum mukminin dan mukminat, as-solihin dan as-solihat yang gemar beribadah, melakukan amalan-amalan soleh, agar perhatian dengan masalah niat. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah seorang yang beramal karena Allah. Artinya tujuan dia beramal pada awalnya karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia sholat tujuannya adalah karena Allah. Dia bersedekah tujuannya adalah karena Allah. Nah, itu maksudnya. Kemudian setelahnya artinya dia seorang yang beramal karena Allah, di awal kali beramal dia karena Allah. Kemudian setelahnya masuk niatan riya. Kemudian setelahnya masuk niatan riya. Maka keadaan yang kedua ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seorang yang terus-menerus riya hingga selesai melakukan amalan tersebut. Seorang yang terus-menerus melakukan, terus-menerus memiliki riya hingga selesai melakukan amalan tersebut. Seperti seorang yang sholat di awal takbir, sebelum dia takbir tujuannya adalah ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelahnya ada niatan riya. Dan subhanallah, orang ini terus menerus memiliki riya hingga selesai melakukan amalan yang tadi kita sebutkan. Maka hukum untuk orang yang seperti ini, ma'asyarun nisa rahimani wa rahimakunallah, dikatakan sebagai syirik asghar, yang akan menyebabkan amalan seseorang yang di situ ada syirik asgharnya menjadi batal dan tidak ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amalan orang ini pun amalan yang batal, tidak berpahala, karena syirik asghar menghapus amalan yang di situ ada syirik kecilnya. Bukan berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar menghapus seluruh amalan yang dilakukan oleh para pelakunya. Nah, kemudian keadaan yang kedua, dari keadaan yang kedua yang tadi kita sebutkan, tadi kan yang pertama yang terus menerus riya hingga selesai melakukan amalannya. Yang kedua adalah seorang yang terus berusaha memperbaharui niat hingga selesai melakukan amalannya. Terus berusaha melakukan pembaharuan niat. Ketika muncul riya, dia lawan, perbaharui lagi ikhlas. Muncul lagi riya, maka dia lawan hingga kembali lagi ikhlas. Terus demikian hingga selesai dia melakukan amalan yang tadi kita sebutkan. Maka riya yang seperti ini tidak memadharatkan pelakunya dan amalannya. Amalannya dikatakan amalan yang sah, dan pelakunya mendapatkan pahala dari amalan yang dia amalkan. Karena ada usaha, upaya untuk terus dia memperbaharui niat dengan syarat usaha ini terus dilakukan hingga selesai melakukan amalan tersebut. Nah, inilah yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, agar kita sebagai kaum mukminin, kaum mukminat, perhatian dengan masalah tashihun niyyah, memperbaiki niat, sehingga terus berupaya mengikhlaskan amalan kita agar murni untuk Allah, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga diharapkan hal ini dijadikan sebagai perhatian bersama dan diamalkan oleh masing-masing kita. Jadikan amalan yang besar yang anti seluruhnya lakukan, apakah itu belajar ilmu agama di ma'had kita, apakah di dalamnya nantinya kalian memurajaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ataukah ikut membantu mentasmi, ataukah memberikan pengajaran sekecil apapun kepada adik-adik kelas kalian, ataukah dalam bab ta'awun, membantu memasak, kebersihan, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan al-ilm, dengan ilmu. Nah, ini butuh adanya tashihun niyah, memperbaiki niat, dan butuh agar setiap kita perhatian dalam bab tersebut. Jangan menganggap memperbaiki niat, mengobati niat adalah perkara yang sepele, yang ringan. Jangan, jangan sekali-kali memiliki anggapan yang demikian. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang imam yang masyhur, yang terkemuka, bahkan beliau digelari oleh para ulama dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya. Naam. Enggak bunyi lagi. Naam. Tadi kita sebutkan jangan sekali-kali kita menganggap mengobati niat, memperbaharui niat ini sebagai satu amalan yang ringan, yang dengannya akhirnya kita menggampangkannya dan menyepelekannya. Seorang imam yang masyhur, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang digelari dengan gelar oleh mereka para ulama Amirul Mu'minin fil Hadis, beliau pemimpinnya kaum mukminin di bidang hadis, menunjukkan banyak hadis dihafal oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dan dipelajari oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dengan kapasitas ilmu yang demikian besar dan amalan yang banyak yang telah beliau amalkan, mengatakan, memberikan nasihat kepada kita, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Saya tidak pernah mengobati sesuatu apapun yang lebih berat untuk saya obati dibandingkan permasalahan niatku, karena niat itu terus berbolak-balik atasku, kata beliau rahimahullah. Niat itu terus berbolak-balik, pada satu waktu ikhlas, berubah lagi riya. Pada satu waktu tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, ternyata langsung berubah. Tujuannya adalah karena riya, karena sum'ah, atau faktor-faktor yang lain yang menafikan ikhlas. Nah, ini beliau pandang perjuangan untuk terus mengikhlaskan hati ketika beramal dengan amalan yang soleh sebagai satu amalan yang berat, butuh adanya perjuangan. Namun beratnya seseorang untuk mengobati hati, tidak kemudian kita tidak kemudian menyebabkan kita akhirnya meninggalkan untuk melakukannya. Meninggalkannya akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik, baik syirik ashor atau syirik besar sesuai dengan keadaan yang tadi kita sebutkan. Karena riya itu terkadang syirik ashor, terkadang syirik besar, tergantung keadaan orang yang melakukannya dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Sehingga memperbaharui niat adalah perkara yang wajib, harus dilakukan. Butuh adanya perjuangan memang tatkala memperbaharui niat, dan justru dengan perjuangan itulah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping memang mengharuskan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik pada lisan-lisan yang kita ucapkan, amalan-amalan jawarih badan yang kita kerjakan, agar didasari dengan niatan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang ma'sum, man 'asamahullah, seorang yang ma'sum, yang dijaga, yang terjaga dari kesalahan, adalah mereka orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan seseorang yang berperang, yang tadi kita bacakan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, artinya adalah berperang dengan perang yang syar'i, melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Allah, melawan mereka orang-orang yang memang disyariatkan di dalam Islam untuk kita memeranginya. Sehingga kapan niatan seseorang yang melakukannya tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia dikatakan sebagai seorang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berperang tujuannya adalah untuk menggulingkan penguasa. Nah, berperang karena faktor politik. Berperang karena faktor politik sehingga dia gulingkan lawannya. Nah, ini bukan sebagai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau berperang yang dia lawan adalah kaum muslimin. Ini juga sama, bukan perang yang syar'i. Sehingga maksud perang yang syar'i yang dikatakan fi sabilillah adalah berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.